Misalnya lagi dipermasalahkan sekarang, apa hukumnya mendengarkan radio Roja? Di mana radio Roja itu? Di Jakarta. Tapi fitnahnya mungkin sudah nyampe ke Balikpapan isunya. Betul ya? Hah? Saya yakin tidak lebih tidak kurang dari 50 orang dari majelis ini sudah mendengar. Nah, barakallahu fikum. Sedang ribut bertanya kepada Syekh, apa hukumnya mendengarkan sebuah radio yang dikelola oleh Hizbin? Nah, coba digambarkan dengan gambaran yang tepat. Ini maaf, jawaban yang diinginkan untuk ahli sunnah, salafin dan salafiyat, ataukah untuk masyarakat umum? Harus dipilah dulu. Sehingga yang akan menjawab pun punya gambaran. Yang kedua, kalau ahli sunnah, alhamdulillah, ahli sunnah itu punya kajian-kajian. Akidah, tauhid, manhaj, fikih, bahasa Arab, hadis. Nasihat demi nasihat, majlisnya banyak. Medianya juga, buku-buku terjemah ada, majalah ada, buletin ada, CD-CD lengkap. Ustaz-ustaz ahli sunnah, mau di bidang apa yang inginkan? Bidang tafsir, ada ustaz-ustaz yang menjelaskan kita tafsir. Tentang masalah ibadah, hukum ibadah. Tentang sholat jenazah, tentang sholat, tentang wudu, tentang puasa, tentang zakat, ada. Tentang muamalah, hukum tolak, nikah, buyu, jual beli. Ada juga ustaz-ustaz, mau tidinya lengkap. Kalau seorang itu mau jujur, sebenarnya permasalahan ini enggak perlu diangkat. Enggak perlu dipermasalahkan. Kalau ada teman kita ahli sunnah bertanya, apa ustaz hukumnya mendengarkan itu? Maksudnya untuk antum? Iya, untuk saya. Alhamdulillah. Nih, saya punya katalog CD. Dari tasjilat ini, tasjilat itu, tasjilat ini, tasjilat itu. Mau apa antum? Mau tentang hukum jual beli? Ah ini. Ustaz Fulan sudah menjelaskan Kitabul Buyu dari Umdatul Ahkam atau dari Bulughul Maram atau yang semisalnya. Nih, tentang masalah syarat-syarat jual beli, sah tidaknya jual beli, kapan jual beli itu sah, kapan tidak, ini sudah ada. Antum ingin ilmu? Ini. Ingin apa antum? Tentang hukum talak, perceraian, syarat-syaratnya, gimana perceraian itu terhitung, kapan tidak, bagaimana iddahnya. Kalau hamil bagaimana, kalau tidak bagaimana? Antum dingin, ini ada ustaz menjelaskan tentang kitabun nikah dari Bulughul Maram. Fadhal. Kalau antum ingin benar mendapatkan faedah, siapkan buku catatan, dengarkan, dasar. Nah. Ingin apa lagi antum? Tafsir, ini ada. Antum ingin apa? Hadis, ada. Diarahkan dengan baik. Sehingga seorang itu melihat halim, dia jernih pikirannya. Sekarang permasalahan menimbulkan problem. SMS demi SMS, email demi email, caci maki demi caci maki. Padahal masalahnya gampang. Bagi ahli sunnah sudah cukup. Mau kajian apa antum? Lengkap. Ustaz bermacam-macam ustaz. Yang lulusan Yaman maupun yang lulusan Madinah. Ustaz-ustaz kita yang berilmu. Alhamdulillah. Tinggal masalahnya memang antum benar-benar mau cari ilmu atau antum mau cari masalah. Sehingga pertanyaannya antum ini, kalau seorang yang halim untuk dirinya, kecuali dia beda ditanya oleh orang awam di Jakarta, karena problem ini di Jakarta, ada seorang sopir bajai, boleh ada radio namanya radio ini, boleh nggak saya mendengarkannya? Memang dia orang awam, daripada mendengarkan radio El Sinta. Ya mending kan begitu. Dari satu sisinya. Nah, sebenarnya antum juga bisa menghindar. Oh enggak, perlu Pak. Ini ada saya punya CD. Bapak punya anu di rumah CD player? Enggak punya. Bapak punya alamat Bapak mana? Nanti saya kirimkan CD playernya. Nah. Seorang yang halim, dia akan menimbang-nimbang. Permasalahan ini saya tanyakan apa sih manfaatnya? Apa sih manfaatnya saya bertanya tentang masalah ini? Itu yang penting bagi seorang muslim di masa-masa seperti ini. Menimbang. Sehingga tidak menimbulkan polemik, sehingga akhirnya menimbulkan perdebatan, harga diri dan kehormatan menjadi tercabik-cabik, tercoreng. Barakallahu fikum. Islami fiddin rahimani wa rahimakumullah. Penggambaran tentang suatu permasalahan dengan lengkap dan tepat adalah salah satu jalan keluar keselamatan bagi seorang muslim dari jeratan fitnah. Kalau dia tidak punya gambaran dan tidak bisa melengkapi gambaran tersebut, diam. Diam ya akhi. Nah, jangan berbicara. Jangan, kata Rasulullah apa tadi? Amsik alaika di sana. Jaga baik-baik lisanmu. Nah. Kalau sekarang antum, misalkan di Balikpapan sini, ada kajian Kitabul Buyu, iya, tentang jual beli yang disampaikan oleh Ustaz Askari kan, di masjid mana itu? Di salah satu masjid. Kalau antum benar seorang yang menginginkan ilmu, cukup antum dengan alat-alat yang antum punya seperti ini, pakai apa namanya itu, earphone ya, duduk di rumah, ditranskrip. Nah, syarat jual beli yang pertama adanya at-tarawi, saling ridho. Apa itu tarawi? Bentuknya bagaimana? Adanya ijab kabul. Ijab kabul itu apa maknanya? Bagaimana bentuknya? Dicontohkan. Kalau antum sibuk benar seperti ini, jujur seperti ini mencari ilmu, insya Allah antum akan terselamatkan dari fitnah. Tapi sebenarnya cari problem, bertanya masalah-masalah yang sebenarnya tidak terkait sama dia. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk kebenaran dan kebaikan, di antara bentuk kebaikan keislaman seorang hamba adalah dia selalu berupaya meninggalkan urusan-urusan yang enggak ada urusannya dengan dia. Dia enggak butuh sama itu. Seperti tadi yang saya contohkan. Dia tidak butuh kepada masalah tersebut, dia tinggalkan. Enggak butuh kok sama ini. Kenapa nak sibuk dengan ini? Ada yang lebih penting bagi saya. Yang memang Allah